Oke, kita mainkan dulu ada Pulang Malu Gak Pulang Rindu. Terus nanti ada satu lagu Ora Kere. Baru nanti yang ketiga akan ada Pergi Saja. Tiga lagu ini saya tampilkan bersama Edot Arisna Waranggono. Perjuangan yang benar sama, joketin, nikmatin, lepas. Okay. Mas Fuel, nanti lagunya ada Birunya Cinta, mau dinyanyikan Mas Fuel. Tetapi nanti Mas Fuel.